Ini cerita Nope Asyik yang janjian mau bukber. Udah cantik, I'm ready to go. Hah? Cancel semua. Udah Ramadan di-PHP-in, pas lebaran disuruh maafin. Terus masih aja ditanyain, mana pacarnya? Udah, apapun yang dihadapin, sedapin aja. Ambil hikmahnya, terus sedapin bareng Mie Sedap. Alhamdulillah. Sedapin dengan Mie Sedap Soto. Hangat kuah sotonya segar, pakai perasan jeruk nipis asli. Sedap kan? Bubuk koyanya gurih, bikin ngiler. Kalau mau yang seru, sedapin dengan Mie Sedap Goreng. Wow, kriuk-kriuknya crunchy banget. Tuh kan, ada Mie Sedap, semua jadi sedap. Dari Nope Asyik, jadi Nope Sedap. Ramadan dan Lebaran, udah, sedapin aja bareng Mie Sedap. Kamu suara dari mana ya? Dari Wings Food.